terwujudlah. Terbayang yang terindah, yang terhampar berlalu lah. Sadarku semuanya perasaan, rasa cinta. Kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku. Semuanya perasaan, rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari